Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwana fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Mulakhas fi syarhi kitab Tauhid yang disusun oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Saleh Al-Fauzan Ibn Abdillahi Al-Fauzan Hafizahullah ta'ala. Kita akan memasuki bab yang ke-11, Babu la yudhbahu lillahi bimakanin yudhbahu fihi li ghairillah. Bab larangan menyembelih untuk Allah di tempat penyembelihan untuk selain Allah. Bab larangan menyembelih untuk Allah di tempat penyembelihan untuk selain Allah Azza wa Jalla. Para ulama menjelaskan ini adalah sebuah penyusunan bab yang sangat baik sekali, disusun oleh penulis kitab Tauhid Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Karena di bab sebelumnya beliau menjelaskan tentang kesyirikan orang yang menyembelih untuk selain Allah, yaitu menyembelih untuk pengagungan dan pendekatan diri kepada selain Allah. Maka berikutnya beliau menjelaskan tentang larangan menyembelih untuk Allah di tempat penyembelihan untuk selain Allah. Bab sebelumnya adalah larangan syirik, dan bab yang akan kita bahas sekarang adalah larangan mendekati kesyirikan. Sebab jamaah sekalian, kesyirikan itu memiliki jerat-jerat, memiliki perangkap-perangkap. Setan tidak langsung menjerumuskan manusia di dalam kesyirikan. Itu sulit dilakukan. Maka dari itu, setan menyiapkan terlebih dahulu perangkap-perangkapnya, jerat-jeratnya. Kalau manusia sudah masuk ke dalam perangkapnya ini, maka tidak lama lagi dia akan terjerumus di dalam kesyirikan. Oleh karena itu, Allah mengingatkan kita, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu ikuti langkah-langkah setan. Jadi setan itu punya tahapan-tahapan. Ada langkah-langkah, step by step, untuk menjerumuskan manusia dalam kesyirikan. Makanya dakwah seluruh para nabi dan rasul yang Allah sebutkan di dalam surat An-Nahl ayat ke-36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an ibudullaha wajtanibut tagut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul menyerukan, wahai kaumku, sembahlah Allah. Sembahlah Allah yang satu saja. Dan jauhilah tagut. Jauhilah semua sesembahan selain Allah. Jadi, bukan hanya dilarang menyembah selain Allah, tapi juga dilarang mendekati. Disuruh jauhi. Artinya, mendekat saja sudah dilarang. Dan ini termasuk keindahan syariat Islam. Setiap syariat ini mengharamkan sesuatu, maka segala sesuatu yang menjerumuskan kepadanya juga diharamkan. Wala taqrabu zina, jangan kamu dekati zina. Jadi bukan zinanya saja diharamkan, tapi mendekatinya juga diharamkan. Karena kalau kita mendekat, berarti kita masuk dalam perangkap setan. Begitu pula kesyirikan jemaah sekalian. Dan di dalam kitab ini cukup detail, penulis akan menjelaskan kepada kita warna-warni perangkap-perangkap setan di dalam beberapa bab. Dalam banyak, cukup banyak bab membahas tentang bagaimana perangkap-perangkap setan menjerumuskan manusia di dalam kesyirikan. Dan pangkal dari semua perangkap setan adalah kebodohan, membuat manusia berpaling dari ilmu, membuat manusia malas belajar, tidak mendatangi majelis ilmu, atau bahkan menghalang-halangi manusia untuk menghadiri majelis ilmu dan mempergunakan kaki tangannya, pembantu-pembantunya, untuk menghalang-halangi manusia belajar ilmu agama. Ini perangkap setan yang pertama dan utama secara umum, termasuk kesyirikan. Makanya telah kita bahas di bab yang ke-9 tentang ucapan Nabi Musa alaihissalam kepada kaumnya yang Allah sebutkan di surat Al-A'raf ayat 138. Kaumnya berkata kepada Musa, "Ij'al lana ilahan kama lahum alihah." Wahai Musa, buatkan untuk kami patung agar kami bisa menyembahnya sebagaimana milik mereka. Subhanallah, padahal Bani Israel ini baru saja diselamatkan oleh Allah dari penjajahan Fir'aun dan kejaran Fir'aun. Baru saja Allah selamatkan, baru saja Allah tenggelamkan Fir'aun di laut, dan mereka baru saja selamat. Karena dijajah sebegitu lama, mereka tidak belajar, mereka bodoh. Baru selamat, langsung mereka minta, "Wahai Musa, buatkan kami patung untuk kami sembah sebagaimana milik mereka." Ketika mereka melewati sekelompok penyembah patung, apa jawab Nabi Musa alaihissalam? Qala innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang bodoh. Jadi inilah perangkap utama setan, memalingkan manusia dari ilmu, membuat manusia malas belajar, menghalang-halangi manusia bermajelis supaya bodoh. Kalau sudah bodoh, gampang disesatkan. Baik. Adapun di bab ini, insya Allah kita akan mempelajari salah satu perangkap setan yaitu menyerupai orang kafir, menyerupai orang kafir di tempat ibadah mereka, menyerupai tempat ibadah. Subhanallah, ini baru tempat saja, ini bisa menjerumuskan manusia dalam kesyirikan. Kita bahas insyaallah dalil yang pertama. Allah Azza wa Jalla berfirman, kita baca dari awal ayat, "Walladzina ittakhadhu masjidan dirara wa kufra." Dan orang-orang yang membangun masjid untuk membahayakan kaum muslimin dan melakukan kekafiran. "Wa tafriqan bainal mu'minin." Dan memecah belah di antara orang-orang yang beriman. "Wa irsadan liman haraballahu wa rasulah min qabl." Dan sebagai tempat mengintai bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya sejak sebelum itu, yaitu tempat mengintai terhadap kaum mukminin. "Wa la yahlifunna in aradna illa al-husna." Dan mereka benar-benar bersumpah, tidaklah kami menginginkan dengan membangun masjid ini kecuali kebaikan. "Wallahu yashhadu innahum lakadzibun." Dan Allah bersaksi, sesungguhnya mereka adalah para pendusta. "La takum fihi abadan." Jangan kamu sholat di masjid itu, wahai Muhammad, selama-lamanya. La masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahakku an takuma fih. Sungguh, masjid yang dibangun di atas dasar ketakwaan sejak hari pertama lebih berhak untuk engkau lakukan solat padanya. Fihi rijalu yuhibbuna ayyatatahharu. Di dalam masjid itu ada orang-orang yang suka untuk mensucikan diri, yang senang mensucikan diri mereka. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Dan Allah mencintai orang-orang yang suka mensucikan diri. Surat At-Taubah ayat 108. Jemaah sekalian, ayat ini berbicara tentang masjid yang dibangun oleh orang-orang munafik. Masjid yang dibangun oleh orang-orang munafik yang dinamakan dengan Masjid Dirar. Itu penamaan langsung dari Allah. Masjid ini disebut Masjid Dirar. Artinya apa? Untuk membahayakan kaum muslimin. Jadi Allah sebutkan sifat-sifat masjid ini. Yang pertama diraran, untuk membahayakan. Yang kedua wakufron, untuk melakukan kekafiran. Kekafiran apa yang dimaksud? Kemunafikan. Mereka pura-pura sholat di situ, tapi hatinya kafir kepada Allah. Yang ketiga watafriqam bainal mu'minin, untuk memecah belah antara kaum mu'minin. Jadi kaum mu'minin nanti terpecah. Itu yang mereka inginkan. Jadi pengikut mereka dan pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya wa irsadan liman haraballahu wa rasulah. Dijadikan untuk tempat mengintai kaum muslimin oleh orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Luar biasa masjid seperti ini. Bukan untuk kebaikan tapi untuk kejahatan. Tapi jemaah sekalian, mereka berani bersumpah di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, in aradana illal husna. Yang kami inginkan hanyalah kebaikan. Kemudian mereka minta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk salat di masjid mereka sekaligus meresmikan. Dan Nabi SAW tidak mengetahui perkara gaib. Beliau tidak mengetahui apa yang ada di hati mereka. Beliau pun menjanjikan, insyaallah saya akan sholat di masjid tersebut, tapi sekarang saya mau safar, yaitu menuju Tabuk, menuju perang Tabuk. Nanti sekembali kami dari safar, kami akan mampir. Maka Nabi SAW sudah sekembali dari perang Tabuk, sudah bersiap-siap mampir di masjid tersebut. Perjalanan tinggal satu atau setengah hari lagi. Tiba di masjid itu, maka turunlah ayat ini. Turunlah ayat ini. Allah tegaskan, la takum fihi abadan. Jangan kamu sholat di masjid itu untuk selama-lamanya. Dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian apa yang terjadi jemaah sekalian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dua orang sahabatnya. Yang pertama Malik bin Ad-Dukhsyum. Yang kedua Ma'in bin Adi. Ada yang mengatakan bukan Ma'in tapi saudaranya, yaitu Amir bin Adi radhiyallahu anhum ajmain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan dua orang sahabat ini untuk mendatangi masjid itu. Apa yang mereka lakukan? Dibakar masjid itu. Diperintahkan oleh Nabi SAW untuk membakar masjid itu, menghancurkan masjid itu. Jadi berakhirlah kisah Masjid Dirar. Sudah dibangun megah, bagus, tapi dibakar oleh Rasulullah SAW. Iya. Makanya ada sebuah front atau brigade atau pasukan apalah namanya, dia bilang, kenapa kalian kaget kami menghancurkan tempat maksiat? Masjid saja dibakar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pendalilan yang salah. Para ulama menjelaskan yang boleh melakukan seperti itu hanya pemerintah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pemerintah. Beliau pemimpin kaum muslimin. Jadi boleh tidak menghancur-hancurkan tempat maksiat? Boleh, kalau yang lakukan pemerintah. Termasuk dalam hadis riwayat Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menugaskan Ali bin Abi Thalib untuk sebuah misi. Apa misinya? Allah tada atimsalan illa tamastahu wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Jangan kamu biarkan patung-patung atau gambar-gambar bernyawa kecuali kamu hancurkan semuanya. Dan jangan kamu biarkan kuburan-kuburan yang ditinggikan kecuali kamu ratakan semuanya. Ratakan di sini maknanya kembalikan seperti bentuk aslinya. Siapa yang melakukannya? Pemerintah. Coba kalau antum melakukan sekarang, langsung perang dunia. Kalau antum keluar dari sini lalu hancur-hancurkan kuburan, langsung perang dunia. Jadi yang melakukan itu pemerintah, bukan masyarakat. Ini salah paham, salah kaprah. Tugas kita hanyalah memberi nasihat. Kecuali kemungkaran itu di bawah kekuasaan kita, hak kita menghancurkan. Contohnya apa? Tadinya pemain musik, beli gitar mahal-mahal. Berapa harga gitar sekarang? Ya, Fender berapa harganya tuh? Ya. Tahu juga ngerengnya ya, Ustaz. Sudah beli mahal-mahal, dia akhirnya tobat. Sudah belajar paham musik haram berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kesepakatan empat mazhab, semuanya tidak berbeda pendapat. Empat mazhab, musik itu hukumnya haram. Gitarnya sendiri, boleh gak dihancurkan? Boleh, tidak masalah. Tapi kita jangan kita hancurin gitarnya dia, kecuali dia izinkan. Kalau dia gak izinkan, tidak boleh. Jadi dia sendiri hancurkan gitarnya, tidak masalah. Jadi itu bukan dalil. Nabi SAW menghancurkan masjid bukan dalil bahwa kita boleh menghancur-hancurkan demi untuk amar ma'ruf nahi munkar. Yang boleh melakukan itu adalah pemerintah. Kalau kita yang melakukannya, maka justru akan muncul mudarat yang lebih besar. Ya. Apalagi jemaah sekalian, tempat maksiat sekarang kalau ada yang mau hancurin, mereka lebih senang. Kenapa? Setelah itu dia akan bangun lebih besar karena dia sudah asuransikan. Bahkan kadang dihancurin sendiri. Kalau sudah apa namanya kelihatan enggak layak bangunannya atau dia sudah banyak rugi, dia hancurin sendiri tempat maksiatnya, dia bakar sendiri karena sudah diasuransikan. Jadi bodoh kita kalau hancurin tempat maksiatnya. Iya. Kemudian Allah katakan, sungguh masjid yang dibangun di atas dasar takwa sejak hari pertama lebih berhak untuk engkau sholat di dalamnya. Sini ulama berbeda pendapat, apa atau yang mana itu masjid yang dibangun di atas dasar takwa. Sebagian berpendapat maksudnya Masjid Quba. Dan pendapat ini didukung dengan ayat ini. Karena lanjutan ayat mengatakan fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Di dalam masjid itu ada orang-orang yang suka mensucikan diri. Orang-orang yang dimaksud dalam hadis, dalam ayat ini adalah jamaah Masjid Quba. Kenapa mereka disebut begitu? Karena mereka dulu diajarin oleh ahlul kitab, kalau buang hajat nanti cebok menggunakan air. Orang Arab gak paham dulu. Ahlul kitab yang ngajarin mereka. Karena ahlul kitab mendapatkan wahyu dari Allah. Mereka masuk Islam, ahlul kitab malah gak mau masuk Islam. Padahal ahlul kitab dulu suka ngajarin mereka dan suka membodoh-bodohin mereka. Maksudnya menganggap mereka bodoh. Tapi subhanallah, hidayah di tangan Allah. Ahlul kitab yang seharusnya mendapatkan hidayah karena sudah tahu kebenaran, malah mereka yang mendapatkan hidayah. Siapa mereka? Jamaah Masjid Quba ini. Pendapat yang kedua, maksud masjid yang dibangun di atas dasar takwa sejak hari pertama adalah Masjid Nabawi. Dan pendapat ini dikuatkan dengan hadis riwayat Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengatakan huwa masjidi hadza. Itu adalah masjidku ini. Jadi ada dua pendapat. Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkesimpulan sebenarnya tidak bertentangan antara dua pendapat ini. Dua-duanya yang dimaksud. Walaupun awalnya yang dimaksud Masjid Quba. Tapi kalau Masjid Quba saja dikatakan dibangun di atas dasar takwa, tentu Masjid Nabawi lebih pantas untuk dikatakan demikian. Kenapa? Karena Masjid Nabawi lebih mulia. Iya. Dan kita enggak dianjurkan untuk melakukan perjalanan jauh kecuali ketiga masjid. Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa. Tetapi kalau kita sudah tiba di kota Madinah, kita dianjurkan mengunjungi Masjid Quba dan melakukan paling tidak sholat dua rakaat. Namun, meniatkan dari jauh untuk berziarah ke Masjid Quba, itu tidak dianjurkan. Karena Nabi SAW mengatakan, La tushaddu rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh melakukan perjalanan jauh kecuali ketiga masjid, yaitu Masjid Nabawi, Masjid Haram, dan Masjidil Aqsa. Jadi bukan ke Masjid Quba, ya. Apalagi ke masjid-masjid lain, itu tidak disyariatkan. Baik, jemaah sekalian, Syekh Hafizahullah Ta'ala menyebutkan di sini 6 pelajaran. Pelajaran yang pertama, Man'udzabhi lillah fil mawadhi al-mu'iddah lidzabhi lighairihi. Larangan menyembelih untuk Allah di tempat-tempat yang dipersiapkan atau biasa digunakan untuk penyembelihan bagi selain Allah. Qiyasan ala man'is salati fil masjidil mu'assas ala ma'siyatillah. Dikiaskan terhadap larangan salat di masjid yang dibangun untuk bermaksiat kepada Allah. Jadi hubungan ayat ini dengan pembahasan kita adalah dari sisi kias. Artinya, sebagaimana kita dilarang sholat di masjid orang-orang munafik, maka begitu pula kita dilarang menyembelih di tempat penyembelihan orang-orang musyrik. Pelajaran yang kedua, istihbabu sholati ma'al jama'ati salihina al-mutanazzihina an mulabasatil qadurat. Dianjurkan sholat bersama jamaah yang soleh, yang selalu membersihkan diri dari terkena kotoran-kotoran atau najis-najis. Ini jemaah sekalian pelajaran yang kedua. Kita dianjurkan sholat bersama orang-orang soleh. Dan tanda orang soleh, menjauhkan diri dari najis. Menjauhkan diri dari najis, yaitu dalam bentuk materi najisnya. Najis itu adalah kotoran dalam bentuk materi yang dalam syariat dianggap najis. Artinya, kalau ini saja disunahkan, maka bersahabat dan sholat bersama dengan orang soleh yang menjauhi dosa itu tentu lebih penting lagi, ya, karena pada hakikatnya najis itu ada dua. Diistilahkan najis hissi dan najis maknawi. Kotoran hissi dan kotoran maknawi. Kotoran yang dalam bentuk materi, yaitu najis. Dan kotoran yang dalam bentuk sifat, yaitu perbuatan-perbuatan dosa. Jadi ini dianjurkan. Bergaul, berteman bersama, dan sholat bersama. Dan di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu tentang kisah syafaat atau salah satu hadis syafaat, nanti orang-orang yang sholat bersama kita, puasa bersama kita, haji bersama kita, ketika na'udzubillah sebagian kita masuk neraka, mereka betul-betul akan merengek dan memohon kepada Allah di hari kiamat, ya Allah, kawan-kawan kami, saudara-saudara kami, yang dulu sholat bersama kita, yang dulu puasa bersama kita, yang dulu haji bersama kita, kenapa mereka dimasukkan ke neraka? Mereka betul-betul merengek minta kepada Allah. Maka Allah perintahkan kepada mereka, keluarkan siapa saja yang kalian kenali di neraka. Inilah syafaat kawan yang soleh. Iya. Kawan yang soleh bukan sekedar berjumpa berteman, tapi beribadah bersama, sholat bersama, berpuasa bersama, berhaji bersama. Jadi ini betul-betul dianjurkan. Kemudian yang ketiga, itsbatul mahabba lillahi alal wajhi lahi bihi subhanah kasair sifatihi. Penetapan sifat cinta bagi Allah sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah, sama dengan sifat-sifat Allah yang lain. Jemaah sekalian, perhatikanlah, di sini ada dua bagian. Yang pertama, penetapan sifat bagi Allah. Sifat apa yang terkandung di sini? Sifat cinta. Karena dalam ayat ini dikatakan Allah mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Maka Allah memiliki sifat cinta. Kalau Allah sudah kabarkan Dia memiliki sifat cinta, apa kewajiban kita? Meyakini Allah punya sifat cinta. Tidak bisa kita katakan makhlukan juga punya sifat cinta. Kalau saya mengimani Allah memiliki sifat cinta, berarti saya menyamakan Allah dengan makhluk. Ini namanya akal-akalan untuk menolak ayat Allah. Kan sudah Allah katakan, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Jadi jawabannya ada dua. Kalau ada orang beralasan makhluk kan juga punya sifat cinta, enggak mungkin saya percaya Allah punya sifat cinta. Karena itu berarti saya samakan Allah dengan makhluk. Maka terhadap orang ini kita punya dua jawaban. Jawaban yang pertama, bukankah Allah sudah mengatakan dalam surat Asy-Syura ayat ke-11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi enggak sama sifat cinta Allah dan cintanya makhluk. Karena Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Kemudian jawaban yang kedua, jawaban untuk mengajak dia menggunakan akal sehat yang benar, berlogika yang benar. Kita katakan kepadanya, antara satu makhluk dengan makhluk yang lain juga punya sifat cinta. Tapi apakah sama sifat cintanya fulan dan sifat cintanya alam? Sebagai contoh jemaah sekalian, laki-laki dan wanita saja mencintainya beda. Laki-laki dia bisa mencintai 4 istri. Semuanya bisa dia berikan 100% cintanya. Mau coba? Silakan coba. Tapi istri dia tidak boleh mencintai kecuali satu lelaki saja. Tidak boleh dalam syariat dia mencintai lebih daripada satu sebagai kekasihnya. Iya. Jadi ini antara sesama manusia sudah beda cintanya. Begitu pula Nabi SAW pernah mengatakan, hadza jabalun yuhibbuna wa nuhibbu. Gunung ini dia cinta kepada kita, kita pun cinta kepada dia. Gunung apa yang dimaksud? Gunung Uhud. Gunung Uhud. Nabi SAW di atas Uhud dan mengatakan begitu. Gunung ini cinta kepada kita, kita pun cinta kepada dia. Pertanyaannya jemaah sekalian, bagaimana cara Uhud mencintai? Bahkan caranya saja kita gak tahu. Intinya beda antara kita mencintai dia dan dia mencintai kita. Antara kita mencintai istri kita dan dia mencintai kita. Itu antara makhluk saja sudah beda. Apalagi antara Allah dengan makhluk. Tentu lebih berbeda lagi. Baik, ini bagian yang pertama, penetapan sifat itu. Kemudian bagian yang kedua, bagaimana cara kita menetapkannya? Alal wajhil la'ik bihi. Sifat cinta Allah kita yakini sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Artinya apa? Tidak sama dengan sifat mencintai makhluk. Jadi di sini ada dua golongan sesat. Golongan yang pertama yang menolak sifat-sifat Allah. Golongan yang kedua yang mengimani sifat Allah tapi dia samakan dengan sifat makhluk. Maka ahlu sunnah di tengah-tengah. Selalu begitu, ahlu sunnah di tengah-tengah. Ahlu sunnah mengimani semua sifat Allah yang dia kabarkan dalam Al-Quran dan dikabarkan oleh Rasulnya di dalam As-Sunnah. Tapi tidak menyamakan dengan sifat-sifat makhluk. Kata Syekh, kasairis sifatihi. Ini berlaku untuk semua sifat-sifat Allah. Kesimpulannya dua, cara beriman kepada sifat-sifat Allah. Yang pertama, al-ithbat, penetapan. Apa saja yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah, wajib kita imani. Yang kedua, nafyul mumathalah, menafikan adanya penyerupaan sifat-sifat itu dengan sifat makhluk. Pelajaran yang keempat, al-hathu ala isbagil wudu'i wat-tatahur minan najasat. Anjuran untuk menyempurnakan wudu dan bersuci dari najis-najis. Karena ini adalah sebab Allah mencintai seorang hamba. Dalam hadis, dalam ayat ini Allah mengatakan, wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Yaitu mensucikan diri dengan cara menyempurnakan wudu. Begitu pula mandi wajib dan membersihkan najis sampai menjadi suci. Dan jemaah sekalian, tentu Allah lebih cinta lagi orang yang mensucikan diri dari dosa-dosa, terutama dosa kesyirikan dan kekafiran. Pelajaran yang kelima, anna niyata tu'athiru fil buqa, bahwa niat itu bisa memberikan pengaruh terhadap status tempat. Jadi ini masjid, tapi orang yang meniatkannya membangun bukan untuk ibadah, tapi untuk membahayakan kaum muslimin, melakukan kekafiran, kemudian memecah belah di antara kaum muslimin, kemudian menjadi tempat pengintaian bagi orang-orang kafir terhadap kaum muslimin. Maka dengan sebab itu Rasulullah SAW dilarang sholat di situ. Begitu pula tempat penyembelihan orang-orang musyrik. Walaupun tempat itu enggak ada salahnya, bukan tempat itu yang bersalah. Yang bersalah orang yang melakukan maksiat di situ, melakukan syirik. Maka jika itu tempat penyembelihan mereka, kita tidak boleh menyembelih di situ. Pertanyaannya jemaah sekalian, bagaimana dengan fenomena menggembirakan yang terjadi di negeri-negeri barat hari ini? Apa yang terjadi? Mereka sudah malas ke gereja. Yang menggembirakan adalah gereja dijual dan dibeli oleh kaum muslimin. Gereja dijual coba, dan dibeli oleh kaum muslimin, lalu dirubah jadi masjid. Subhanallah, ini banyak sekali. Gereja-gereja di barat, di Eropa, di Amerika, mereka sudah malas makainya, kaum muslimin membelinya, lalu dirubah jadi masjid. Boleh atau tidak? Jawabannya adalah boleh, insyaallah ta'ala, tidak masalah. Kenapa? Karena cara sholat kita beda dengan cara sholat mereka. Cara sholat kita berbeda dengan cara sholat mereka. Adapun Nabi SAW dilarang sholat di masjid orang-orang munafik, karena cara sholat orang-orang munafik sama persis, gak ada bedanya dengan cara sholat kita, sehingga di situ terlihat jelas bentuk tasyabuhnya. Dan juga ada sebuah riwayat, Umar radhiyallahu anhu pernah ditawari sholat di gereja ketika beliau masuk ke negeri Syam, tapi beliau menolak karena di situ ada gambar-gambar dan patung-patung. Artinya, kalau enggak ada itu, beliau mau sholat di situ. Jadi, tidak sama. Begitu pula larangan menyembelih di tempat penyembelihan orang-orang musyrik, karena mereka cara menyembelihnya sama dengan cara menyembelih kita, sehingga kita dilarang menyembelih di situ. Pelajaran yang terakhir, masyru'iyatu saddi dzara'i al-mufdiya ila syirki. Inilah jemaah sekalian pelajaran terpenting yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini, yaitu disyariatkan untuk menutup segala pintu yang akan menjerumuskan kita kepada kesyirikan. Maka jauhi, syariat memerintahkan kita untuk menjauhi semua jerat-jerat kesyirikan, semua pintu-pintu yang bisa menjerumuskan kita dalam kesyirikan. Ini pelajaran umum. Apa saja yang bisa menjerumuskan kita dalam kesyirikan, baik itu perkataan maupun perbuatan, wajib kita hindari. Bahkan para ulama juga mengatakan itu sudah dihukumi syirik kecil. Jadi syirik kecil itu adalah kullu dzari'atin ila syirkil akbar, semua yang bisa menjerumuskan kita kepada syirik besar itu sudah termasuk syirik kecil. Dan syirik kecil sudah sering kita sampaikan, bukan berarti dosanya kecil, bahkan syirik kecil adalah dosa terbesar setelah syirik besar. Dan apa saja ucapan maupun perbuatan yang bisa menjerumuskan ke dalam kesyirikan, insyaallah taala akan dirinci oleh penulis di bab-babnya tersendiri. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan tanya jawab setelah salat Isya. Wabillahi taufik. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah. Rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Apakah boleh menikah dengan akhwat yang berlainan agama? Bagaimana hukumnya? Pertama, kalau berlainan agama itu bukan akhwat. Karena akhwat itu artinya saudari perempuan, dan Allah Azza wa Jalla menegaskan innamal mu'minuna ikhwah, hanyalah orang-orang yang beriman itu yang bersaudara. Jadi enggak boleh kita sebut orang kafir sebagai saudara. Yang kedua, secara umum orang-orang musyrik, wanita-wanita musyrikah haram dinikahi. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 221. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wala tankihul musyrikati hatta yu'min." Wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Jangan kamu nikahi wanita-wanita musyrikah, wanita-wanita yang mempersekutukan Allah, sampai mereka beriman, masuk Islam. Sungguh seorang wanita budak yang beriman itu lebih baik bagimu, walaupun wanita musyrikah ini telah mempesonamu. Jadi dilarang oleh Allah. Apabila dilarang, maka pernikahannya tidak sah, kecuali dia masuk Islam. Ya. Tetapi ada pengecualian. Pengecualian wanita ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Walaupun mereka juga sebenarnya musyrikah, tapi mereka Allah berikan pengecualian. Kenapa? Karena kesyirikan mereka bukan aslinya agama mereka. Bukan aslinya agama mereka. Aslinya agama mereka adalah agama tauhid, menyembah Allah. Makanya jangan heran kalau ada persamaan-persamaan yang cukup banyak antara agama Islam dengan agamanya Ahlul Kitab. Karena aslinya mereka agama dari Allah. Allah berikan Taurat dan Injil, lalu mereka rubah agama mereka menjadi menyembah selain Allah. Namun status kekafiran mereka itu dibedakan dengan orang-orang musyrik yang lain, selain mereka yang aslinya memang agamanya kekafiran dari awal sampai akhir. Walaupun tentu sama-sama penghuni neraka kekal di dalamnya, tapi dalam sejumlah hukum dibedakan. Maka di surat Al-Maidah ayat 5 Allah mengatakan, wal muhsanatu minal ladina utul kitab. Dibolehkan kalian menikahi wanita-wanita yang menjaga kesucian diri, maksudnya bukan berzina, dari kalangan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Dan boleh di sini bukan anjuran, hanya pengabaran bahwa itu boleh. Adapun yang dianjurkan tentunya adalah mencari wanita muslimah, bahkan bukan sembarang muslimah, tapi yang solehah. Itu yang dianjurkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fadhfar bidatid din taribat yadak." Pilihlah yang baik agamanya. Jadi bukan sekedar muslimah, tapi solehah yang baik agamanya, maka kamu akan beruntung. Kemudian harus diingat baik-baik, kebolehan di sini hanyalah jika laki-lakinya muslim dan wanitanya ahlul kitab. Kalau dibalik, maka tidak boleh dan tidak sah pernikahan. Kalau misalkan wanitanya muslimah, laki-lakinya ahlul kitab, tidak sah. Selama mereka nikah, mereka zina, karena tidak sah nikahnya. Iya. Apa hikmahnya laki-laki muslim diizinkan menikahi wanita Yahudi atau Nasrani? Harapannya dia bisa membawa istrinya beriman. Oleh karena itu, kalau faktanya dia saja imannya lemah, justru nanti dia yang akan dimurtadkan, maka tentu tidak boleh. Begitu pula ilmunya kurang untuk membimbing istrinya, tentu tidak boleh. Jadi dia harus punya kekuatan iman dan kekuatan ilmu, sehingga dia bisa membimbing istrinya. Itu hikmahnya, kenapa laki-laki diizinkan menikahi wanita Yahudi dan Nasrani. Karena laki-laki itu pemimpin. Adapun kalau yang sebaliknya, maka tidak boleh. Kemudian, syarat penting lainnya adalah wajib seluruh anak-anaknya menjadi muslim dan muslimah. Tidak boleh dia biarkan mengikuti agama ibunya. Kalau dia biarkan, berarti dia tidak menjaga anaknya dari api neraka. Sedangkan Allah perintahkan menjaga keluarga dari api neraka. Jadi sekali lagi jemaah sekalian, dibolehkan bukan dianjurkan. Dan dibolehkan sifatnya terbatas. Selain wanita ahlul kitab, maka tidak dibolehkan, hukumnya tidak sah. Wallahu a'lam. Apakah hukum merayakan tahun baru Islam 1 Muharram? Pertama, termasuk mengada-ada di dalam agama. Tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pula oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Tidak pernah. Yang kedua, menentang ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau telah menetapkan bahwa hari yang boleh dirayakan secara berulang-ulang oleh umat Islam itu hanya ada dua, Idul Adha dan Idul Fitri. Dan dalam hadis riwayat Abu Dawud dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau telah menghapuskan semua hari raya para sahabat Ansor di kota Madinah. Beliau tidak izinkan semuanya. Yang diizinkan hanya Idul Adha dan Idul Fitri. Kemudian yang ketiga, itu juga mengandung tasyabbuh, penyerupaan kepada orang kafir. Orang kafir merayakan tahun baru mereka, kita jangan ikut-ikutan. Tambah lagi, kalau dalam perayaan tersebut ada amalan-amalan yang diada-adakan, doa awal tahun, enggak ada dalam syariat. Begitu pula doa tutup tahun, tidak ada. Atau amalan khusus awal tahun, amalan khusus tutup tahun, itu tidak ada. Tambah lagi, kalau bikin macet jalan, konvoi di jalan, Jamaah sekalian, ini dosa besar, jangan main-main. Bikin macet jalan itu dosa besar sekali. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dayyaqa manzilan aw qata'a tariqan fala jihadalahu." Barang siapa menyempitkan perumahan atau memutus jalan sehingga orang menjadi sulit lewat, maka tidak ada jihad baginya. Subhanallah, ini amalan yang syar'i, bahkan amalan yang sangat agung, jihad di jalan Allah, mengorbankan harta dan nyawa di jalan Allah. Tapi gara-gara satu dosa, pahalanya hilang. Apa itu? Menyempitkan perumahan atau membuat orang sulit lewat di jalan. Apalagi yang dibuat sulit, ada mungkin ratusan bahkan ribuan orang terjebak macet. Dan bukan hanya perumahan yang disempitkan, tapi fasilitas-fasilitas umum, pusat ekonomi masyarakat, sekolah, rumah sakit, tentu dosanya lebih besar. Itu berjihad, gak boleh kalau mengganggu perumahan atau jalan masyarakat. Apalagi untuk dangdutan, blokir jalan. Ini bukan hanya menyulitkan orang lewat, memang gak bisa lewat, jalan diblokir, subhanallah, untuk maksiat atau untuk perbuatan mengada-ada, tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau untuk mengkritik pemerintah secara terang-terangan, turun ke jalan. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada an yansaha lidhi sultan fala yubdihi alaniyatan." Barang siapa yang ingin menasihati penguasa, janganlah dia tampakkan terang-terangan. Menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, turun ke jalan teriak-teriak. Ganti pembantu. Turun ke jalan teriak-teriak, menurunkan untuk melengserkan penguasa. Ataupun menasihati penguasa, enggak boleh. Apalagi kalau sampai memacetkan jalan, jihad yang beneran saja bisa hilang, apalagi jihad yang palsu. Ya, hati-hati jemaah sekalian, ini tidak main-main, dosa besar. Apakah adat istiadat di dalam proses pernikahan adalah kesyirikan? Dan adakah kesyirikan-kesyirikan yang ada di dalam pernikahan? Tergantung, kalau adatnya tidak bertentangan dengan syariat, tidak masalah. Dan pernikahan termasuk perkara duniawi, jadi tidak masalah ada hal yang baru. Tidak masalah ada hal yang baru, bukan persoalan agama pada dasarnya. Walaupun agama mengatur masalah pernikahan, yeah. Tetapi pada dasarnya pernikahan itu adat, adat manusia. Kaidahnya dalam masalah adat, asalkan tidak bertentangan dengan syariat, maka tidak masalah. Seperti jemaah sekalian, ada sebagian suku nikahnya pakai baju adat, maka tidak masalah selama tidak bertentangan dengan syariat. Kalau baju adatnya tabarruj bagi wanita, berhias kemudian ditampakkan kepada semua lelaki yang hadir, maka tentu itu haram, itu tidak dibenarkan walaupun itu adat. Begitu pula laki-laki pakai pakaian yang tidak sesuai syariat, maka tidak dibolehkan. Iya. Jadi tergantung adatnya. Tidak masalah pernikahan dengan bentuk adat selama tidak bertentangan dengan syariat. Ya, ada lagi pernikahan memecahkan telur. Telurnya diinjak kan? Ini bertentangan dengan syariat. Ini pemborosan harta dan tidak memuliakan nikmat Allah berupa makanan. Ya, bahkan Nabi SAW menyuruh kita memungut butiran-butiran makanan yang jatuh dari piring kita ketika sedang makan. Bersihkan, kemudian makan. Kok ini telur dipecahkan? Ya. Begitu pula keyakinan-keyakinan syirik. Tidak mau menikahkan anak di tanggal 13 atau di bulan Muharram, di bulan Sura. Kalau orang musyrik jahiliyah dahulu, bulan Syawal. Orang musyrik jahiliyah dahulu, bulan Syawal yang mereka anggap bulan keramat. Dalam artian kalau nikah sial. Maka Aisyah membantah mereka. Dalam hadis riwayat Muslim kata Aisyah, aku dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Syawal. Dan beliau pertama tinggal bersamaku juga di bulan Syawal. Iya. Nah, ini bulan Muharram, bulan Sura, mereka anggap sial. Bagaimana cara membantah mereka, nikah kita di bulan Muharram? Iya, begitu caranya. Tapi sudah nikah Ustaz, nikah lagi enggak apa-apa. Yang penting jangan lewat dari 4. Bagaimana tentang saudara-saudara kita yang melakukan penyembelihan kepada selain Allah sedangkan mereka tak mengetahui hukumnya? Apalagi pada saat momen satu Muharram ini banyak hal-hal aneh yang dilakukan saudara kita muslim. Menyembelih untuk selain Allah adalah kesyirikan. Sebagaimana telah kita bahas, karena menyembeli itu adalah ibadah, tidak boleh dipersembahkan untuk selain Allah. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah dan menyembelihlah hanya untuk Rabbmu. Tetapi sebagaimana sudah sering kita bahas, orang muslim yang melakukan kesyirikan, maka dia mendapatkan al-udhru bil jahal. Diberi udhur karena kejahilan, sehingga tidak otomatis dikafirkan sampai terpenuhi padanya syarat-syarat pengkafiran dan hilang penghalang-penghalangnya. Ini juga sudah pernah kita bahas. Di antaranya adalah iqamatul hujjah, menegakkan hujjah kepadanya, yaitu menjelaskan kepadanya sampai dia mengerti dan paham. Lalu dia masih melakukannya, maka itulah yang divonis musyrik. Iya. Oleh karena itu, yang bisa memvonis seseorang itu telah musyrik atau telah murtad tentu hanyalah orang-orang yang berilmu, yang bisa menegakkan hujjah. Tidak semua orang bisa mengkafir-kafirkan. Iya. Kemudian lihat dulu, itu muslim beneran tidak? Jangan-jangan kejawen. Kejawen bukan muslim. Kejawen bukan muslim. Muslim bukan kejawen, kejawen bukan muslim. Iya. Jadi yang kita maksudkan di sini, yang diberi udzur adalah muslim. Yang juga masih merasa muslim dan tidak mengetahui itu kesyirikan. Kalau sudah jelas-jelas pindah agama, maka itu enggak ada udzur lagi. Sudah jelas-jelas dia pindah agama kok murtad. Iya. Kemudian dia belum masuk Islam, maka tentu tidak ada udzur lagi. Memang dia bukan muslim, memang dia kafir. Iya. Contohnya apa? Orang kafir kejawen. Karena dia bukan muslim. Non muslim itulah namanya orang kafir. Iya. Apa hukumnya di tanggal 1 Sura atau 1 Muharram mencuci keris dan tombak atau yang lain? Keris ini mereka anggap sebagai benda pusaka yang bisa mendatangkan manfaat, melindungi dari mara bahaya. Keyakinan mereka kepada keris ini adalah seperti keyakinan terhadap jimat-jimat. Sama persis. Dan Nabi SAW telah menegaskan, man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa menggunakan jimat, dia telah berbuat kesyirikan. dan dia masuk dalam syirik dalam sebab. Meyakini satu benda adalah sebab kemanfaatan atau menolak kemudaratan atau menimpakan kemudaratan dan kesialan padahal Allah tidak menetapkannya, maka itu adalah kesyirikan. Adapun ritualnya memandikan itu termasuk mengada-ada dalam agama. Mengada-ada. Tapi di balik itu ada keyakinan yang syirik. Ada keyakinan yang syirik. Tapi katanya Krisnya betul-betul sakti. Ada yang bisa membuktikan. Mereka bisa buat keris itu berdiri. Jadi mereka letakkan keris itu berdiri begini, seharusnya kan jatuh. Tapi ternyata dia berdiri tegak. Enggak tertancap. Kalau tertancap ya wajar. Tapi enggak tertancap. Di atas, berdiri tegak. Makanya mereka mempercayai ini benda keramat. Keris pusaka. Benda bertuah. Yang buatnya Empu Gandring. Contoh saja. Maka jemaah sekalian, ketahuilah itu semuanya adalah alat-alat sihir dan perdukunan. Itu semuanya permainan setan. Dia bisa berdiri begitu karena permainan setan. Itu semuanya adalah alat-alat sihir dan perdukunan. Tidak ada dalam Islam adanya benda-benda pusaka, benda-benda sakti, tidak ada. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu dalam satu peperangan menggunakan 9 pedang. Pakai satu, patah, hancur. Ganti lagi yang baru. Gak lama dipakai, hancur, patah. Ganti lagi yang baru. Gak ada yang sakti. Semuanya hancur. Dan beliau juga tidak punya tenaga dalam. Pakainya pedang, bukan tenaga dalam. Beliau juga tidak punya ilmu kebal. Orang yang memandikan beliau, yang memandikan jenazah beliau, dan beliau sesali itu, kenapa mati di tempat tidur. Masalahnya dia jagoan perang, gak mati-mati. Tetapi orang yang memandikan beliau menghitung lukanya lebih dari 80 luka. Jadi gak ada punya ilmu kebal. Memang dia jagoan perang, walaupun luka tapi masih bertahan. Dan semua lukanya dari arah depan, tidak ada dari arah belakang. Tidak pernah melarikan diri dari musuh. Iya. Itu pahlawan Islam. Enggak ada punya senjata sakti. Justru di zaman Nabi SAW yang punya senjata sakti atau yang mereka anggap sakti adalah kaum musyrikin. Ingat pembahasan kita di bab 9. Kenapa mereka gantungkan senjata-senjata mereka di Dhatu Anwar, pohon itu. Supaya jadi sakti. Dapat berkah dari pohon itu. Jadi itu kebiasaan kaum musyrikin. Makin marak penyantunan anak yatim dengan cara diundang ke rumah, lalu diadakan pengajian, yasin dan seterusnya, setelah itu diberi santunan. Bagaimana cara penyantunan anak yatim yang sesuai syariat? Tidak ada ketentuan khusus dalam syariat. Kita datang langsung ngasih, kita transfer, kita buat makanan, kasih uang, tidak masalah. Jadi enggak harus ada pengajian, enggak harus ada acara-acara, tidak harus. Iya. Apalagi acara-acara yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti penentuan Yasin saja yang dibaca. Kenapa enggak Al-Baqarah? Ya. Al-Baqarah lebih mulia. Atau surat Al-Fatihah paling tidak. Iya. Jadi menentukan surat khusus untuk acara khusus tanpa ada dalilnya, maka termasuk mengada-ada. Adakah amalan-amalan khusus di bulan Muharram selain berpuasa di tanggal 9-10 Muharram? Tidak ada. Hanya puasa saja. Puasa umum seluruh bulan Muharram. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Puasa yang paling afdal setelah puasa wajib Ramadan adalah berpuasa sunnah di bulan Allah al-Muharram. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi secara umum seluruh Muharram dianjurkan berpuasa. Dan secara khusus Lebih afdalnya tanggal 10 dan tanggal 9. Selain itu enggak ada lagi ibadah khusus. Iya. Tidak ada sholat khusus, tidak ada zikir khusus atau doa khusus, tidak ada lagi. Dulu sebelum saya menikah, hari dan tanggal pernikahan saya ditentukan oleh orang tua yang katanya tanggal tersebut baik. Apa hukumnya Ustaz? Apakah saya dan istri yang mengikuti hal tersebut termasuk syirik? Iya, termasuk syirik. Persis seperti yang kita jelaskan tadi. Kenapa syirik? Karena dua sebab. Pertama, bergantung hati kepada selain Allah. Bergantungnya kepada hari-hari baik dan takut kepada hari-hari yang dianggap buruk. Yang kedua, meyakini selain Allah yang bisa menentukan sebab kebaikan atau kesialan. Maka harus bertobat kepada Allah dan nasihati orang tua agar bertobat. Apakah ada dalil tentang membaca doa awal tahun dan akhir tahun pada saat pergantian tahun Hijriah kemarin? Jawabannya tidak ada. Bahkan penentuan Muharram sebagai awal tahun Hijriah bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak mungkin ada. Sebab di masa beliau hidup, begitu pula di masa Abu Bakar, belum ditentukan kapan awal tahun Hijriah. Nanti di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi enggak mungkin ada doa awal tahun dan doa akhir tahun atau amalannya. Maka itu termasuk mengada-ada dalam agama. Bagaimana hukumnya membunuh nyamuk dan lalat? Sebab sering mengganggu dan menggigit anak-anak apabila sedang tidur. Pertama, membunuh binatang-binatang yang buruk, yang jelek, yang membahayakan, itu boleh. Yang kedua, membunuh binatang yang mengganggu kita juga boleh. Jadi ada dua sisi pembolehannya di sini. Begitu yang pernah di fatwakan oleh Syekh Ibnu Baz dan yang lainnya. Apakah setiap pelaku bid'ah difonis ahlul bid'ah? Pada saat kapan seorang dinyatakan sebagai ahlul bid'ah? Kata Imam Syatibi rahimahullah, seorang yang difonis ahlul bid'ah apabila dia melakukan perbuatan bid'ah yang berlawanan dengan prinsip-prinsip sunnah atau usul ahli sunnah. Syekhul Islam memberikan contoh seperti bid'ah khawarij atau bid'ah syiah atau bid'ah qadariyah. Ini semua adalah bid'ah-bid'ah yang berlawanan dengan prinsip sunnah, prinsip ketaatan kepada pemerintah, prinsip kesabaran menghadapi kezaliman pemerintah. Ini prinsip sunnah. Ini yang dilanggar oleh khawarij. Prinsip memuliakan para sahabat, ini yang dilanggar oleh syiah. Bahkan syiah, kebanyakan mereka sebenarnya sudah bukan ahlul bid'ah lagi, tapi ahlul kufri. Karena mereka sudah sampai pada tingkat kekafiran. Beriman kepada takdir, bahkan ini rukun iman. Al-Qadariyah tidak beriman kepada takdir. Nabi SAW bersabda tentang mereka, Al-Qadariyah majusu hadhil ummah. Qadariyah itu adalah majusinya umat ini. Jadi lihat dulu bid'ahnya. Kalau dia menyelisihi prinsip atau usul ahli sunnah, itulah yang membuat dia keluar dari sunnah. Iya. Makanya kita harus belajar apa saja prinsip-prinsip sunnah. Pelajari kitab-kitab akidah ahlu sunnah seperti usul sunnah karya Imam Ahmad atau itikadnya Imam Al-Bukhari atau syarhus sunnah karya Al-Barbahari dan kitab-kitab akidah ahlu sunnah yang lainnya. Ya. Bagaimana hukumnya berdoa agar rumah terhindar dari bala atau bencana atau musibah? Bagus. Memang seharusnya itu yang kita lakukan. Tidak ada jalan lain yang terbaik untuk terhindar dari musibah dan malapetaka selain berdoa dan memohon perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Apakah malaikat dan rasul mengetahui perkara gaib? Gaib yang mutlak seperti mengetahui masa depan. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Allah sudah tegaskan di surat An-Naml ayat ke-65. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah, tidak ada satu makhluk pun di langit maupun di bumi yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Siapa yang di langit? Malaikat. Yang di bumi manusia dan jin, termasuk para nabi dan rasul, tidak tahu perkara gaib. Sudah jelas ayat ini. Tapi kenapa para nabi dan rasul telah mengabarkan kepada kita sejumlah kejadian masa depan? Seperti Nabi SAW mengabarkan umat beliau akan terpecah menjadi 73 golongan. Hanya satu yang selamat yang mengikuti beliau dan para sahabat. Ini kan perkara gaib, kejadian masa depan. Dari mana beliau tahu? Bukan karena beliau punya ilmu gaib, tapi beliau menerima wahyu dari Allah. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Al-Jin, Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada mir rasulin. Allah yang maha mengetahui perkara gaib, maka Allah tidak menampakkan perkara gaib tersebut kecuali kepada para rasul yang telah Allah ridhoi. Jadi yang bisa mengabarkan kepada kita tentang kejadian masa depan hanyalah para nabi dan rasul. Hanya mereka yang Allah tampakkan hal gaib sebagian kecil saja, enggak semuanya tentang kejadian masa depan. Makanya kita dapatkan di sejumlah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di muka bumi sepeninggal beliau. Selain para nabi dan rasul, manusia yang mengaku tahu perkara gaib, maka itulah yang namanya dukun. Walaupun dia dipanggil kiai, dipanggil ustaz, atau dianggap anak indigo, atau punya indera keenam, itu semuanya adalah kebohongan dan kepalsuan. Dia adalah dukun. Iya. Apa perbedaan taklid dan ittiba? Taklid itu mengikuti tanpa dalil, sedangkan ittiba mengikuti dengan dalil. Itu bedanya. Apa hukumnya sholat di masjid yang dibangun dengan apa ini? Arayitel. Apa itu? Perancang masjidnya orang kafir. Tidak apa-apa. Orang kafir kita sewa untuk merancang masjid, dia ahli, maka tidak apa-apa. Bagaimana sikap saya sebagai anak apabila orang tua dan keluarga besar saya mengajak untuk melakukan perbuatan bid'ah? Misal selamatan tahlilan kematian, apalagi yang meninggal salah satu dari keluarga, sedang saya tahu kalau bid'ah itu sesat, tapi saya melakukan dengan hati terpaksa. Mohon berikan solusi Ustaz. Solusinya hafalkan dalilnya dan bacakan kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat. Atau yang lebih halus lah, kalau mereka anggap itu terlalu keras, yang lebih halus, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa melakukan satu amalan tidak ada padanya petunjuk dari kami, amalan itu tersebut tertolak. Mohon maaf Pak, melakukan tahlilan selamatan kematian enggak ada petunjuknya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi saya enggak mau ikutan. Tolak dengan tegas tapi lembut. Tapi tegas tolak, tapi tetap sampaikan dengan cara yang baik dan lembut. Allah lebih pantas untuk kita takuti daripada orang tua kita. Allah lebih berhak untuk kita cintai daripada orang tua kita. Dan ketika kita menyelisihi syariat Allah, orang tua kita enggak bisa nolong kita dari azab Allah. Mereka enggak bisa menanggung dosa kita. Kita sudah tahu salah, justru kewajiban kita menasihati orang tua kita. Kok kita biarkan orang tua kita terjerumus dalam dosa? Tekadkan, kuatkan tekad dan berdoa kepada Allah, sampaikan. Maka insyaAllah Allah akan berikan pertolongan. Apa hukumnya bertawasul dan mencium makam habaib? Apakah termasuk bid'ah? Mencium makam, saya tidak tahu dalilnya. Saya tidak tahu dalilnya. Kalau memang tidak ada dalilnya, kita enggak bisa buktikan ada dalilnya, maka itu termasuk mengada-ada dalam agama. Dan kita enggak bisa mengatakan, enggak apa-apa saya cium dulu atau saya lakukan dulu amalan ini, mudah-mudahan ada dalilnya. Enggak bisa. Karena Allah mengatakan, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullun ulaika kana anhu mas'ula." Jangan kamu ikuti yang kamu belum punya ilmu tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati akan Allah mintai pertanggungjawaban. Jadi ketika kita tidak mengikuti, walaupun nantinya terbukti ternyata ada dalil, kita gak salah. Jadi gak usah khawatir. Kita belum tahu ilmunya nih, orang banyak lakukan, tapi kita masih ragu, jangan-jangan ini mengada-ada dalam agama, belum tahu dalilnya, kita jangan ikuti. Walau kemudian terbukti ternyata yang mereka lakukan ada dalilnya, maka kita tidak berdosa. Karena Allah sendiri mengatakan, jangan kamu ikuti yang kamu belum memiliki ilmu tentangnya. Iya. Adapun tawasul, apa yang dimaksud tawasul di sini? Kalau maksudnya berdoa kepada para habaib yang sudah wafat, itu adalah syirik. Berarti dia telah menjadikan habaib tersebut Tuhannya selain Allah. Karena doa itu ibadah, tidak boleh dipersembahkan kecuali hanya untuk Allah. Ketika dia berdoa memohon hajatnya supaya dikabulkan oleh orang yang sudah wafat, apakah para wali, para habaib, orang-orang soleh, ataupun para nabi dan rasul. Bagaimana kalau dia niatnya hanya sekedar menjadikannya sebagai perantara? Maksudnya dia berdoa kepada para wali agar doanya diteruskan kepada Allah. Maka ini juga syirik. Walaupun yang pertama lebih dahsyat, tapi pendapat yang benar ini juga syirik. Kenapa? Karena doa itu ibadah. Enggak boleh diberikan kepada selain Allah sama sekali, walaupun dengan niat hanya dijadikan sebagai perantara. Orang-orang musyrik jahiliyah dahulu juga berniat seperti itu. Mereka berkata, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Kami tidak menyembah tuhan-tuhan selain Allah itu. Siapa tuhan mereka? Ada patung, ada juga orang soleh. Ada juga orang soleh seperti Lata. Ini sudah pernah kita bahas. Lata itu orang soleh menurut mereka. Kami tidak menyembah orang-orang soleh maupun patung-patung itu kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Jadi tujuannya cuma dijadikan perantara. Iya. Tapi kalau yang dimaksud dengan tawasul di sini, menjadikan nama seorang manusia ketika berdoa kepada Allah, disebut namanya. Contohnya apa? Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Ini juga tawasul, tapi dia berdoanya kepada Allah. Namun tawasul seperti ini termasuk mengada-ada dalam agama. Namun karena dia berdoa kepada Allah, tidak dihukumi syirik. Namun ini termasuk tawasul yang mengada-ada di dalam agama. Iya. Jemaah sekalian, mohon maaf sudah habis waktu lagi. Insyaallah pertanyaan yang tersisa kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.